Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalul ulama fi nahyi an istiqbali wa istidbaril qiblah inda qada'il hajah. Ucapan para ulama, pendapat para ulama tentang larangan buang air besar, buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Waqtalafa al-ulama hal hadha an-nahy lit-tahrim aw la. Para ulama berselisih pendapat apakah larangan ini maknanya haram atau makruh. Ada lima pendapat. Al-awwal, pendapat yang pertama, annahu litanzih, bahwasanya larangan tersebut makruh, karohatu tanzih, bila farqin bainal fadha wal amran fayakun makruhan. Tidak ada bedanya antara dia buang hajat di dalam gedung atau di luar gedung, makruh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wa hadithun nahi mahmulatun ala dhalik biqarinati hadithi Jabir. Sedangkan hadis-hadis yang menyatakan larangan ini ada qarinah yang lainnya dari hadis Jabir. Aku telah melihat Rasulullah SAW sebelum wafatnya 1 tahun, bahwasanya Rasulullah SAW buang hajat menghadap kiblat, sehingga bukan maknanya haram tapi makruh. Akhrajah Ahmad Ibn Hibban dan yang lainnya. Sedangkan hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melihat Nabi SAW buang hajat menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Ini muttafaqun alaih. Sedangkan hadis Aisyah, wa hawwilu miq'adati ilal qiblah, al-murad bimak'adati makan yakun alihal qadha hajatin lil qiblah. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW mengatakan, ubahlah WC-ku menghadap kiblat. Ya, ini buang hajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Wa awal hadits anna dzikran 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumun yakrahun an yastaqbilu bi furujihim min qiblah. Sedangkan hadis yang pertama disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kelompok kaum yang mereka menganggap makruh menghadap kiblat ketika buang hajat atau membelakanginya. Arahum qad fa'alu istaqbalu bimaq'adatil qiblah. Aku melihat mereka sudah melakukannya, adapun sekarang silahkan menghadap kiblat. Adalah lafaz Ibnu Majah. Ini lafaznya Ibnu Majah, berkata hadis berkata Imam Dzahabi rahimahullah dalam Mizan Al-Mizan Al-I'tidal. Di dalam biografi Khalid bin Abi Salt, hadis ini mungkar. Sehingga pendapat yang pertama mengatakan makruh, karohatut litanzi. Pendapat yang kedua, muharram, haram secara mutlak. Adapun hadis-hadis allati ja'alat qarina 'ala annahu litanzih mahmulat 'ala annahu kanat li'udhrin. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah buang hajat menghadap kiblat, ini uzur saja, kata pendapat yang kedua. Wali annahu hikayah fi'l la umum laha, dan hanya cerita saja, tidak secara keumuman seluruhnya. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, mubah, boleh. Kenapa boleh? Qalu wa hadithun nahi, hadis-hadis yang melarang semuanya mansukhah, dihapus dengan hadis-hadis yang dibolehkan. Lianna fiha taqyid biqabl am wa nahyu wastaqwa fi syarh. Karena hadis-hadis yang larangan itu dihapus dengan hadis yang bolehkan satu tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW dan dikuatkan dalam syarah. Pendapat yang keempat, yuhramu fi sahari dunal umran. Kalau dia buang hajatnya di lapangan menghadap kiblat atau membelakang kiblat, haram. Adapun di dalam bangunan, boleh. Ini pendapat keberapa? Keempat. Lianna hadits al-ibaha waradat fil amran fahumilat alaih. Karena hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW buang hajat di dalam gedung, itu ya boleh. Adapun yang dilarang di luar gedung, di luar bangunan. Wa ba'da takhsis al-amran bi hadits fil lati salafat baqitu sahara ala tahrim. Jadi yang di dalam bangunan boleh, yang di luar bangunan haram, enggak boleh. Wa qad qala Ibnu Umar innama nuhiya an dzalik fil fadha. Berkata Abdullah bin Umar, yang dilarang itu ya di luar bangunan. Enggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau di dalam bangunan maka boleh. Nah, jika kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa bih, tidak mengapa. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lain, wa hadzal qaul laisa bil ba'id li baqa hadis nahy 'ala babi wa hadis libaha kadzalik. Ucapan ini atau pendapat ini ya enggak jauh, artinya ya dekatlah kebenaran. Pendapat yang kelima, al-farq bainal istiqbal wa ihram 'alaiha fayuhram fihima wa yajuzul istidbar. Adapun menghadap itu haram, adapun membelakangi boleh. Dan ini ditolak juga ya, karena ada larangan juga. Fahidha khamsatu aqwal aqrabuha rabi', kata Imam Sanan rahimahullah. Lima pendapat ini yang paling kuat adalah pendapat yang keempat. Kata siapa? Al-Imam Sanani rahimahullah. Apa? Di luar bangunan boleh, di luar bangunan haram, di dalam bangunan boleh. Waqadukirani Syabi anna sabab an-nahi fi sahrana la takhlu an musallin min malakin wa adami wa jinni. Rabbama waqa'a basaru ala auratih, rawahul Baihaqi. Disebutkan alasannya dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebab pelarangan enggak boleh buang hajat di luar bangunan karena bisa saja yang sholat di luar bangunan itu ya ada malaikat, ada manusia, ada bangsa jin, dan bisa saja auratnya terlihat. Nah, bisa saja hadisnya auratnya terlihat oleh orang lain. Ini alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut besok insyaallah.